إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعذني الله وإياكم. Telah kita ketahui bersama bahwa pada hari ini kaum muslimin merayakan salah satu hari raya mereka, yaitu hari raya Idul Adha. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dari sahabat Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu wa ardhah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma nabda'u fi yawmina hadha an nusalliya thumma narji'a fananhara faman fa'ala dhalik faqad asaba sunnatana. Kata beliau alaihi salatu wassalam, sesungguhnya yang pertama kali kita lakukan, yang pertama kali akan kita mulai pada hari ini, yaitu Idul Adha, adalah kita sholat, kemudian kita pulang, lalu dilanjutkan dengan kita menyembelih hewan kurban. Maka siapa yang melakukan hal tersebut, maka sungguh dia telah benar dalam mengerjakan sunnah kami. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, sebagai salah satu petunjuk apa yang seyogyanya kita amalkan pada hari ini, di mana satu telah kita selesaikan, yaitu salat Idul Adha, yang insyaallah taala kita akan melanjutkan dengan menyembelih binatang kurban. Ma'asyiral muslimin, sidang ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, beribadah kurban adalah salah satu bentuk wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita telah mendapatkan sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa kita hitung dan kita bilang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya, kalian tidak akan mampu membilangnya. Oleh karena itu, kita amalkan ibadah kurban tersebut setelah kita mengerjakan salat Idul Adha. Allahu Jalla wa Ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar, yakni kebaikan yang sangat banyak sekali, kenikmatan yang sangat banyak sekali. Maka salatlah untuk Rabbmu, kerjakanlah salat untuk Rabbmu, dan menyembelihlah. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Ia senantiasa membantu kita selalu dalam kebaikan, selalu dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga senantiasa selalu beribadah terkhusus pada hari-hari ini, yaitu ibadah kurban. Ibadah ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, secara umum tidak akan mampu kita lakukan. Secara umum kita tidak akan mampu melaksanakannya kecuali dengan bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah tabaraka wa taala menegaskan dalam Al-Qur'anul Karim, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, kami beribadah, dan hanya kepadamu pula ya Allah kami meminta pertolongan. Kata Al-Imam Al-Alusi rahimahullahu azza wa jal, "Bi anna al-ibadata la takunu wa la taqumu illa bi ma'unatin min Allah tabaraka wa ta'ala." Bahwa sebuah ibadah tidak akan mampu dilaksanakan oleh seorang hamba, tidak akan mampu dilakukan oleh seorang hamba kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita senantiasa, kita ulangi, senantiasa meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita termasuk orang-orang yang selalu dimampukan untuk menjalankan ibadatul kurban, menyembelih, sehingga kita akan menjadi seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terkhusus ibadatul kurban. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya ibadatul kurban termasuk salah satu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk salah satu bukti takwanya seorang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dia menyisihkan sebagian hartanya yang kemudian dia kurbankan dengan menyembelih binatang kurban. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Layyanallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dagingnya, tidak juga darahnya, akan tetapi yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah takwa di antara kalian. Oleh karena itu, ibadatul kurban menjadi salah satu bukti dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin wal muslimat, senantiasa bersemangat untuk menjalankan ibadah ini, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita, diri kita mau menjalankan ibadatul kurban, karena itu merupakan salah satu wujud takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwasanya ibadah haji, demikian juga ibadah kurban pada saat ini, itu termasuk sunnahnya Abul Anbiya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ibadah kurban dan ibadah haji termasuk sunnahnya Abul Anbiya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau adalah sosok, beliau adalah seorang qudwah, seorang sosok yang baik, seorang sosok yang mencontohkan dengan amalan-amalan sekian banyak kebaikan-kebaikan yang beliau contohkan kepada orang-orang setelahnya. Oleh karenanya Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya mengikuti agamanya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa berfirman, "Thumma auhayna ilaik anittabi' millata Ibrahim hanifan wama kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad supaya kamu ikuti agamanya Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya mengikuti sunnahnya, supaya mengikuti agamanya yang lurus, dan beliau bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau adalah sosok, sosok dalam tauhidullah, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, di mana beliau berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah." Sungguh telah ada bagi kalian sosok yang baik, suri tauladan yang baik pada diri Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam bersama orang-orang yang bersama beliau, di mana mereka mengatakan, "Sesungguhnya kami mengingkari, sesungguhnya kami berlepas diri dari kesyirikan, kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah." Lihatlah ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimanallahu wa iyyakum, di zaman itu sangat sedikit dan sangat jarang orang yang menyembah murni untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi beliau seorang diri, beliau bersama segelintir orang tetap kokoh dan kuat dalam memegang prinsip tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu patut untuk kita contoh, dan patut dan seharusnya bahkan untuk kita tiru sebagai suri tauladan dalam mentauhidkan Allah, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau juga sebagai qudwah, beliau juga sebagai suri tauladan dalam hal bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hal menyandarkan hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana beliau pernah karena memperjuangkan tauhidullah, karena membela agama Allah subhanahu wa ta'ala, raja yang saat itu berkuasa ingin menghukumnya dengan melemparkan beliau ke dalam api yang menyala. Namun dengan tawakalnya beliau alaihi salatu wassalam, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak mundur sejengkal pun dalam mendakwahkan, dalam memperjuangkan tauhidullah, tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Cukup bagi kami Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia sebaik-baik penolong. Ingat ma'asyiral muslimina wal muslimat rahimanallahu wa iyyakum, apa hasil atau buah daripada tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Apa buahnya? Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim juga, "Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Kami katakan kepada api, wahai api, kata Allah, jadikanlah kamu untukku dingin dan keselamatan bagi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ma'asyara al-muslimin wal-muslimat rahimakumullah. Demikianlah buah-buah tatkala seorang itu bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala seseorang itu telah ikrar dengan seyakin-yakinnya, mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah. Cukup bagi kami Allah dan dia sebaik-baik penolong. Dia sebaik-baik penolong bagi hambanya. Bahkan seandainya nyawa sekalipun demi memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, seorang hamba tidak akan pernah merugi ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu, na'am, juga patut dan harus kita tiru dan kita contoh. Dikala seorang berjuang menjalankan dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala, mengibarkan dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah mundur karena Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menolongnya, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang akan senantiasa melindunginya. Tinggal kita koreksi keimanan kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing, ketawakalan kita masing-masing kepada Allah subhanahu wa ta'ala, penyandaran hati-hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti apa ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lihatlah kisah-kisah yang lain. Dikala Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau menginginkan seorang anak. Sekian tahun beliau belum dikaruniai seorang anak. Beliau selalu meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diberi seorang anak. Hingga kemudian sekian tahun baru Allah berikan beliau seorang anak. Setelah anaknya dewasa, Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam turun wahyu supaya na'am beliau menyembelihnya. Ya bunayya anni ara fil manami anni adbahuk, inni ara fil manami anni adbahuk, fanzur madza tara. Wahai anakku, aku melihat di dalam mimpi bahwa aku akan menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Mimpinya Nabi itu adalah wahyu ma'asyiral muslimin. Bayangkan seorang anak yang didamba-dambakan kelahirannya. Sekian puluh tahun beliau baru mendapatkannya. Hingga kemudian beliau na'am tumbuh anaknya tersebut dengan dewasa yang sudah mampu membantu orang tuanya. Ternyata Allah minta. Dan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam berikan, silakan. Beliau ikhlas, beliau rela seandainya itu menjadi wahyu yang Allah berikan kepada beliau alaihi salatu wasalam. Hingga kemudian wafadainahu bidhibhin azim, maka kami tebus, kami ganti dengan dhibah, sembelihan yang besar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salah satu kisah juga, dikala Nabiullah Ibrahim bersama istrinya di padang Sahara, di padang pasir yang di sana sulit pepohonan, beliau meninggalkan istrinya karena wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Hajar pun sebagai seorang istri memanggil suaminya Nabiullah Ibrahim beberapa kali, tetapi Nabiullah Ibrahim tidak menghiraukannya, mengabaikannya. Lalu istrinya beliau alaihi salatu wassalam bertanya, Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk seperti ini, meninggalkan di padang pasir yang sulit kehidupan? Beliau mengatakan, iya. Kalau memang seperti itu faktanya, sesungguhnya Allah tidak akan menelantarkan siapa saja yang menyembah, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lihatlah hasil-hasil itu semua. Lihatlah hasil-hasil itu semua. Allah tidak akan menelantarkan hambanya siapapun. Siapapun dan bagaimanapun. Ketika dia gigih dan kokoh dalam menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sejarahnya. Tidak ada ceritanya. Seorang itu rugi dalam menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya dia hidup dalam keadaan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya dia pun mati meninggalkan dunia ini, dia juga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala surga yang menanti, yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh karena itu, dibutuhkan bagi kita sekalian untuk selalu meneladani beliau alaihi salatu wassalam, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, dalam tawakal beliau, dalam ibadah beliau, dalam tauhid beliau alaihi salatu wassalam, hingga kemudian beliau mendapatkan hasil-hasil yang bagus, hasil-hasil yang maksimal, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun Allah punya cara untuk menolong hamba-hamba yang memperjuangkan agamanya. Dan Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala sesuatu. Yang mungkin di benak hamba itu tidak mungkin mustahil, tidak mungkin mustahil. Ketika dia sungguh-sungguh untuk minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Istiqamah di atas ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dulunya dia tidak mampu, Allah mampukan dengan caranya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu maha mampu. Sebelum kita tutup dengan khutbah ini, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, beliau berikan nasihat secara khusus kepada para wanita, kepada para akhwat, kepada para ummahat untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan konsekuensi-konsekuensinya. Dengan keharusan-keharusan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Untuk mereka banyak bersedekah. Karena kebanyakan mereka para wanita akan menjadi penghuni neraka. Yang kemudian seorang wanita bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lima ya Rasulullah. Kenapa bisa demikian ya Rasulullah? Li'anna kunna tukfirna syakah wa takfurna al-ashir. Karena kalian wahai para wanita sering sekali berkeluh kesah dan sering sekali mengkufuri kebaikan para suami. Ini nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dari fulan ataupun alan. Silakan baca di dalam kitab-kitab bagaimana nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kala Id, baik Idul Adha maupun Idul Fitr. Beliau memberitakan kebanyakan sebab para wanita masuk ke dalam neraka adalah tukfirna syakah wa takfurnal ashir. Seringnya berkeluh kesah, seringnya mengadu, dan seringnya mengkufuri kebaikan para suami. Akan tetapi dengan hikmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memberitakan berita gembira yang itu khusus kepada, ditujukan kepada para wanita, di mana mereka akan dimudahkan untuk masuk ke dalam sorga dikala mereka mengikuti suaminya dalam ketaatan, dalam kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalatil jannah min ayyi abwabil jannati thamaniyah sya'at aw kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam." Apabila seorang wanita itu salat 5 waktu, apabila seorang wanita itu berpuasa di bulan Ramadan, apabila seorang wanita itu menjaga kehormatannya, dan apabila seorang wanita mentaati suaminya, dia akan dimasukkan ke dalam sorga dari 8 arah pintu sorga yang mana yang ingin dia kehendaki untuk memasukinya. Jika syariat sholat itu wajib bagi laki-laki dan wanita, jika syariat puasa itu wajib bagi laki-laki dan wanita, jika syariat menjaga kehormatan itu juga wajib bagi laki-laki dan wanita. Tetapi mentaati suami, ma'asyiral muslimat rahimanallahu wa iyyakunna, ini amalan besar, bahkan menjadi salah satu sebab yang bisa menyebabkan seorang wanita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, surga yang lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un, surga yang bagi kalian apa saja yang kalian inginkan. Oleh karena itu, renungilah, tadabburilah dengan baik, supaya kita bukan hanya bersama di dunia, tetapi kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga-Nya. Semoga khutbah yang ringkas ini memberi manfaat kepada kita sekalian. Semoga menjadi pengingat bagi kita sekalian untuk senantiasa bisa istiqamah di atas sunnah, di atas ibadah, di atas kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.